Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham inna allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Syarul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Insyaallah ta'ala dalam kesempatan malam hari ini kita masuk ke dalam bab yang baru, bab yang keenam yang disebutkan oleh muallif rahimallahu ta'ala, yaitu bab taqwa, bab terkait tentang yang mana taqwa adalah merupakan suatu nama yang diambil dari kata al-wiqayah, yaitu seseorang menjadikan sesuatu yang dengannya akan melindungi dirinya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, dan sesuatu tersebut yang akan melindungi seseorang dari adab Allah dengan menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang kadangkala kata takwa ini digandengkan dengan kata al-birr, sehingga dikatakan al-birr wa taqwa, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'awanu alal birri wa taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian dan kebajikan dan ketakwaan. Di mana at-taqwa manakala digandengkan dengan mana al-bir, dengan kata al-bir, maka itu artinya adalah tarkun nawahi, meninggalkan larangan-larangan. Sedangkan al-bir tersebut adalah mengerjakan apa yang diperintahkan. Tapi ketika at-taqwa itu berdiri sendiri, maka mencakup mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian muallif rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa ayat Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allahu taala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dalam surat Al-Imran ayat yang ke-102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Ayat-ayat yang berisikan perintah untuk bertakwa itu banyak. Ada kalanya ayat tersebut datang memerintahkan kepada seluruh manusia untuk mereka bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala pula dalam ayat yang lainnya, walaqad wasaina allazi na'utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguhnya kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab sebelum kalian, dan juga kami wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Datang perintah takwa yang ditujukan secara umum untuk seluruh manusia. Ada kalanya perintah tersebut untuk bertakwa, naam, datang ditujukan kepada mereka orang-orang beriman. Sebagaimana yang disebutkan oleh Mu'allif rahimahullah ta'ala di sini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Diarahkan, ditujukan perintah untuk bertakwa kepada mereka orang-orang beriman secara khusus dalam hal ini, karena mereka orang-orang beriman dengan keimanan mereka itu akan membawa untuk mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Telah datang penafsiran dari Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat yang mauquf sampai kepada beliau, di mana beliau menjelaskan tentang makna haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. An yuta'a wa la yu'sa, wa yuzkar wa la yunsa, wa yuzkar wa la yukfar. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, yaitu Allah itu ditaati, tidak dimaksiati, diingat, tidak dilupakan, disyukuri, tidak dikufuri, tidak diingkari. Naam. Ini makna dari haqqa tuqatih. Datang penjelasan dari Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, an yuta'a wa la yu'sa, wa yudhkar wa la yunsa, wa yuskar wa la yukfar. Yang mana dalam kelanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan agar supaya mereka tetap sabar dan istiqomah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian meninggal kecuali dalam kondisi kalian berserah diri. Naam. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka orang-orang beriman agar senantiasa mereka sabar, kokoh, istiqomah, naam, di atas ketakwaan hingga ya datang kematian menjemputnya. Naam. Yang mana ketika seorang hidup dalam kehidupan dunia di atas suatu dan dia istimrar di atasnya, maka dia akan meninggal di atas sesuatu tersebut yang dia itu sabat di atasnya. Naam. Maka seseorang dikala naam hidupnya, di saat sehatnya, di saat kesemangatannya, demikian pula tokoh kemampuan yang dia miliki, senantiasa dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa naam menjalankan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan yang dilarang. Ketika terjatuh segera kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala di saat kondisi dia ya sehatnya, kesemangatannya di atas yang demikian itu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan dia. Naam. Di atasnya di saat ia meninggal, Allah akan berikan rezeki husnul khatimah. Naam. Ya. Barakallahu fik. Karena seseorang itu akan meninggal di atas sesuatu yang dia terbiasa di atasnya. Naam. Ya. Maka ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memberikan konsekuensi kepada setiap muslim untuk senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus zahiran wa batinan, secara zahir secara batin. Naam, sebagaimana yang telah kita sampaikan dalam kesempatan sebelumnya, secara batin yaitu dengan memperbaiki akidahnya, memperbaiki keimanannya, yaitu dengan mengimani apa yang wajib untuk diimani, menghilangkan berbagai macam penyakit-penyakit hati, ya hasad, dengki, kesirikan, kibir, nifak, dan yang sebagainya. Naam, demikian pula memperbaiki zahirnya dari amal-amal zahirah, dari ucapan-ucapan, dari perbuatan-perbuatan, tentunya biduni ta'akhur, tanpa menunda-nunda. Bersegera, sejak sekarang. Enggak menunda-nunda nanti dan nanti untuk perbaikan. Naam. Ya. Ada pun seseorang yang menunda-nunda, nanti kalau saya usia yang sekian dan sekian, nanti kalau demikian dan demikian. Naam. Ya. Kita tidak tahu. Naam. Ajal kematian yang datang secara tiba-tiba, kapan menjemput kita. Naam. Ya, maka ayat ini perintahnya adalah untuk segera, mubadarah, bukan untuk menunda-nunda. Karena ketidaktahuan dari masing-masing setiap orang akan ajal kematiannya. Naam. Ya, maka ayat ini memerintahkan untuk bersegera. Naam, dalam islah, perbaikan zahir demikian pula batin. Naam. Bukan maksudnya adalah perintah nanti di akhir-akhirnya itu baru perbaikan. Ya, kalau dia tahu ajalnya kapan tiba. Naam, mungkin sebelumnya ya perbaikan. Permasalahannya masing-masing dari setiap manusia tidak mengetahui kapan ajalnya. Dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian meninggal kecuali dalam kondisi berserah diri. Nah, menunjukkan apa? Ya, perintah untuk mubadarah, bersegera. Islah, perbaikan. Amalan zahir demikian pula amalan batin. Nah. Ya. Yang dengannya kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan at-tabat, istiqomah, dan memberikan rezeki husnul khatimah ketika ajal datang menjemput kita. Wa qala ta'ala, berkata mu'alif rahimahullah, menyebutkan ayat yang berikutnya, fattakullah mastata'tum wa hadhil ayah mubayyinatun lil muradi minal umba. Fattakullah mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Kata beliau, ayat ini menjelaskan terhadap apa yang dimaksudkan pada ayat yang sebelumnya yang beliau bawakan. Naam. Ya. Bahwasanya ketakwaan yang diperintahkan Untuk seorang hamba itu menjalankan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, meninggalkan yang dilarang. Naam. Ya. Itu bihasa bi istita'ah, berdasarkan kemampuannya. Naam. Ya, seseorang naam ketika tidak mampu menjalankan apa yang Allah perintahkan secara sempurna, maka kerjakan sesuai dengan kemampuannya. Naam, salat enggak mampu berdiri dengan duduk, enggak bisa duduk dengan berbaring dan seterusnya. Seorang ketiga datang bulan suci Ramadan dalam kondisi sakit. Naam. Ya, enggak mampu untuk berpuasa, maka tidak berpuasa diperbolehkan baginya. Maka mengqadha. Ya. Di waktu yang lainnya. Ketika seorang tidak mendapatkan air ataukah sesuatu yang memungkinkan dia untuk menggunakan air ketika bersuci, berwudu ataukah mandi. Naam. Maka fattaqullah mastata'tu, bertayamum. Naam. Dan seterusnya. Ya. Seorang menjalankan sesuai dengan kemampuannya. Naam. Ketika tidak mampu mengerjakan apa yang Allah perintahkan secara sempurna, maka kerjakan sesuai dengan kemampuannya. Naam. Ya, sebagaimana yang demikian pula datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yang mengingatkan tentang hal ini. Ketika tidak mampu, ya, maka kerjakan sesuai dengan kemampuannya. Maka kata beliau, ayat ini menjelaskan. Naam. Maksud dari ayat yang sebelumnya. Naam, ittaqullah haqqa tuqatih. Di mana seorang itu mengerjakan naam ketakwaan sesuai dengan kemampuannya. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-7, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang lurus. Naam. Ucapan yang tidak ada kebingkokan padanya. Tidak ada penyimpangan dalam ucapan tersebut. Naam, ucapan yang itu merupakan sesuatu perkataan yang mencocoki kebenaran. Naam. Dan itu dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah taala mencakup likulli qaulin fihi khair. Mencakup setiap ucapan yang ada padanya itu kebaikan. Sama saja apakah itu bentuknya berzikir kepada Allah, ataukah memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Demikian pula mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan ilmu. Naam. Termasuk juga naam qaulan sadida di sini, ucapan-ucapan lembut, ucapan-ucapan ramah ketika berbicara dengan sama manusia. Naam, yang dengannya akan terwujud suatu mawaddah, mahabbah di antara sama manusia. Naam. Dan yang lainnya. Naam, ucapan-ucapan yang itu mencocoki kebenaran. Ya. Termasuk di antara apa yang dicontohkan oleh beliau tadi. Naam. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lanjutan ayat ini akan memberikan balasan kepada hambanya, menjanjikan kepada hamba yang tersebut ketika mereka bertakwa kepada Allah. Naam. Dan mengucapkan ucapan yang lurus. Yuslih lakum amalakum wa yafir lakum dunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki untuk kalian amalan-amalan kalian. Naam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Allah menjanjikan. Naam. Kepada orang yang beriman, yang bertakwa, yang mengucapkan ucapan yang lurus, yang tidak ada kebengkokan, penyimpangan, ucapan yang mencocoki kebenaran, menjanjikan padanya Naam, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki untuk mereka amalan-amalan mereka. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik untuk hamba tersebut beramal soleh. Naam, memperbaiki amalan di sini maknanya adalah Allah akan berikan taufik kepada mereka untuk beramal soleh. Naam. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amalan mereka, yaitu Allah akan menjaga amalan hamba tersebut dari perkara-perkara yang bisa merusak amalannya. Naam. Ya, karena perusak-perusak amalan itu banyak. Naam. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu akan menjaga, akan melindunginya. Sebagaimana juga Allah akan menjaga untuk hamba-Nya tersebut terhadap pahala dari amal yang ia kerjakan, Allah akan melipat gandakan. Naam. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa. Naam, yang dilakukan hamba tersebut. Apa yang ia telah terjatuh padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Di masa yang akan datang ketika dia terjatuh, Allah akan mengilhamkan padanya untuk segera bertobat. Naam, dari dosa kesalahan yang dia naam terjatuh di dalamnya. Wal ayatu fil amri bittaqwa katsiratun ma'lumah, dan ayat-ayat dalam memerintahkan untuk bertakwa itu amal sangat banyak dan sesuatu yang dimaklumi. Yang kemudian beliau kembali membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya yang menyebutkan tentang di antara fawaid, faidah, thamarah, buah dari ketakwaan. Naam. Wa qala ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan untuknya jalan keluar, dan Allah akan berikan rezeki untuknya dari arah yang dia tidak menyangka-nyangka. Naam. Ayat ini dikatakan oleh sebagian ulama mushaf, naam, adalah termasuk di antara min ajma'i ayah fi kitabillah. Hadil ayah min ajma'i ayah fi kitabillah. Ayat ini termasuk di antara ayat yang mengumpulkan, ya, dalam kitabullah. Yang demikian ini tidak lain disebabkan karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketakwaan, apa yang terkandung dalam ayat ini, sesuatu yang dengannya hamba tersebut akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhiratnya. Naam. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan, kesempitan dalam kehidupan dunia. Ya, yang berurusan dengan dunianya, demikian pula kesempitan-kesempitan, kesusahan-kesusahan yang berhubungan dengan akhiratnya. Naam, sifatnya umum. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu akan berikan jalan keluar dari setiap kesempitan, setiap kesusahan, baik yang berhubungan dengan urusan dunia hamba tersebut, demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan akhiratnya. Tentunya yang lebih besar dalam hal ini adalah kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan yang berhubungan dengan kehidupan akhiratnya. Nah, ya, maka itu adalah solusinya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu apapun hamba tersebut terjatuh dari suatu kesusahan, kesulitan yang berhubungan dunia dan akhiratnya. Naam, melainkan jalan keluarnya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Naam. Kesusahan-kesulitan hidupnya, dunia dan akhiratnya. Kembalinya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, maka takwa adalah merupakan bab pintu. Naam, untuk melapangkan, ya, untuk memberikan solusi dari berbagai macam kesusahan kesulitan hidup. Naam, hamba tersebut dalam perkara dunia demikian pula yang berhubungan dengan naam akhiratnya, agamanya, ya, dengan seseorang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbaiki amalan zahir dan batinnya, serta berhati-hati dari dosa, kemaksiatan, naam, yang mana ketika seorang tersebut terjatuh padanya, sekian banyak akibat-akibat yang akan dia dapatkan. Akibat dosa dan kemaksiatan. Berbagai macam kesempitan, kesulitan, ujian, cobaan, naam, ukubah yang terjadi di dunia ini, kembalinya apa? Ketika mereka meninggalkan ketakwaan. Naam, kita renungkan, kita pikirkan, kita tadaburi. Kembalinya ke situ. Naam, maka untuk keluar dari semuanya, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia dalam kehidupan dunia ini tidak terlepas yang namanya butuh dengan rezeki. Naam, untuk menopang kehidupannya, untuk ia bertahan dalam kehidupan dunia ini. Rezeki yang halal. Nah, masing-masing setiap orang membutuhkan yang demikian itu. Ya. Naam, maka pun juga takwa ada merupakan sebab yang dengannya hamba itu akan mendapatkan rezeki yang halal. Naam, akan dilapangkan, diluaskan rezekinya. Demikian pula, naam, dengan ketakwaan tersebut akan dibukakan pintu-pintu barokah, kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib. Naam. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak menyangka, tidak mendukanya. Jangan seorang itu bersandar dengan daya upayanya, naam, kekuatannya, kecerdasannya, naam, keuletannya. Jangan. Naam, ingat hadis yang kemarin sempat kita ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jis. Semangat. Naam, dalam hal-hal yang mendatangkan manfaat. Termasuk dalam hal ini adalah manfaat duniawi. Ya, mencari rezeki. Tapi ingat, diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasta'in billah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, bersandar bergantung kepada Allah. Di antara sebabnya itu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, jangan menyandarkan daya, kekuatan, usaha, keuletan. Naam, ya, semata. Tapi bergantunglah, bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, ya, maka dengan sebab ketakwaan pula. Sesuatu yang manusia masing-masing membutuhkan. Dalam hal ini adalah rezeki untuk menopang kehidupannya agar dia bisa bertahan dalam kehidupan dunia ini. Dengan sebab ketakwaan pula. Naam, dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan memberikan rezeki yang dia tidak menyangka mendukanya. Naam. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk naam suatu negeri itu mereka beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan untuk mereka barakah dari langit dan bumi. Akan tapi mereka mendustakan, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengiksa mereka disebabkan apa yang mereka perbuat, yang mereka lakukan. Nah, dan juga manusia, nah, setiap orang butuh terhadap ilmu, butuh, ya, basirah, butuh petunjuk. Nah, masing-masing dari setiap orang membutuhkan itu. Nah, butuh ilmu, basirah, huda, petunjuk. Yang tidak ada jalan untuk itu pula. Naam. Kecuali dengan. Naam. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dalam ayat berikutnya. Wa qala ta'ala. In tattaq. fattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Ya, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kalian furqan. Naam. Ya. Dan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Ya. Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Zat yang memiliki karunia yang besar. Perhatikan, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan furqan. Di saat kondisi setiap manusia itu butuh terhadap ilmu, butuh terhadap basirah, butuh terhadap petunjuk. Nah, ya, dikatakan Syekh Abdullah bin Baz rahimallahu taala, fal insan muhtajun ilal ilm wal basirah wal huda. Setiap manusia itu butuh terhadap ilmu, butuh terhadap basirah, butuh terhadap petunjuk. Wala sabila ila dzalika illa bittaqwa. Dan tidak ada jalan baginya untuk itu kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian beliau membawakan ayat ini, in taqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Fal furqan, kata beliau, na'am, sebagaimana yang dikatakan ahlul ilm, ya huwa nur alladhi yufassilu bihi bainal haqqi wal batil. Furqan itu adalah sebagaimana yang dikatakan ahlul ilm, adalah cahaya yang membedakan dengan cahaya tersebut bainal haqqi wal batil, antara kebenaran dan kebatilan. Wa bainal huda wad dhalal, demikian pula antara petunjuk dan kesesatan. Wa la yaf'ala man ta'ala, tidaklah tersamarkan bagi orang yang dia merenungkan, annal ijtihad fi talabil ilm wa tafaqquh fid din min jumlati taqwa. Naam. Ya, kata beliau, tidak tersamarkan atas orang yang merenungkan bahwasanya bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam tafaqquh fid din, berupaya untuk memahami agama ini, termasuk bagian dari ketakwaan. Naam. Oleh karena itu, lidha yasul nur wa taqwa wahumal furqan. Oleh karena itu, dengan hal tersebut, ia pun mendapatkan cahaya, naam, dan ketakwaan, yang mana keduanya adalah merupakan furqan. Naam. Maka kata beliau, fattaqwa ra'su kulli khair. Maka ketakwaan itu adalah merupakan, naam, pokok dari setiap kebaikan. Wa miftahu kulli khair, dan merupakan kunci dari setiap kebaikan. Wa sabab kulli khair fid dunya wal akhirah. Demikian pula takwa merupakan sebab dari setiap kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wa inna ma ta'til masa'ib wal balaya wal mihan wal uqubat bisababil ihmal wal ikhlal bit taqwa wa idu'atiha au idu'ati juz'in minha. Kata beliau mengingatkan, naam, dan datangnya musibah-musibah, ujian-ujian, cobaan-cobaan, ukubah dalam kehidupan dunia itu disebabkan karena ketika ditinggalkan, ketika diabaikan ketakwaan tersebut ataukah sebagian darinya. Naam, fattaqwa wa sababus sa'adah wan najah wa tafrihul qurub. Naam, maka takwa itu adalah merupakan sebab kebahagiaan, sebab kesuksesan, demikian pula naam kelapangan dari berbagai macam kesusahan, kesempitan. Demikian pula dengan ketakwaan itu sebab untuk mendapatkan kemuliaan. Demikian pula pertolongan untuk dunia dan akhiratnya. Nah, ya, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekian banyak faedah-faedah dari at-taqwa. Dan ini diantaranya yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimallahu taala yang beliau membawakan dua ayat ini, ya, menyebutkan diantara samarah faedah dari ketakwaan dalam surat At-Talaq ayat yang kedua sampai yang ketiga. Demikian pula adalah Al-Anfal ayat yang ke-29. Yang tentunya masih banyak lagi tentunya. Tapi beliau menyebutkan di antara, ya, dari sekian na'am banyak fawaid samarah dari ketakwaan tersebut, itu sudah mencukupi. Na'am, untuk setiap muslim terdorong, ya, berupaya untuk memperbaiki amalan zahir dan batinnya. Na'am, bersegera, ya. Na'am. Barakallahu fik, yang tentunya banyak, ya, faedah-faedahnya. Karenanya beliau mengatakan wal ayat fil bab katsiratun ma'lumah. Maka ayat-ayat dalam bab ini banyak dan sesuatu yang dimaklumi. Cukup apa yang beliau sebutkan di antaranya. Sudah memberikan hasungan dorongan untuk setiap muslim agar bersegera bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat yang sering didengar. Naam, masing-masing kita faham apa itu takwa? Fi'lul awamir wasbinabi nawahi, melakukan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Mudah, ya kan? Sering didengar, hafal. Tapi apa? Naam, pelaksanaannya. Ya, butuh mujahadah. Naam, butuh upaya yang keras. Naam, ya, butuh kesungguhan untuk mewujudkan itu semua. Kata yang sering diingatkan dalam setiap khutbah. Nah, setiap, ya, naam, dai tidak menyampaikan materi yang disampaikan. Diingatkan tentang ketakwaan. Naam, barakallahu fiik. Kata-kata yang sering didengar, dihafal terus, cuman bagaimana untuk mewujudkan yang demikian itu. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita ingatkan, ini perintah untuk segera mubadarah dalam islahul a'mal zahir wal batin, tidak menunda-nunda. Naam, perlu banyak. Naam, kita mengoreksi muhasabah terhadap diri kita masing-masing. Naam, dalam keseharian kita, apa yang sudah kita lewati dari sepanjang umur kita hingga detik ini. Berapa banyak kebaikan yang kita lakukan. Dari kebaikan-kebaikan tersebut, betapa banyak, berapa banyak yang mungkin naam penuh dengan kekurangan, ya, dari niatan dan yang sebagainya. Belum lagi dilihat dari sisi kesalahan-kesalahan, kekeliruan-keliruan, ihmal kita dari menjalankan perintah, terjatuhnya kita dalam perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka ikhwanikumullah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-mubadarah bisnahil a'mal al-zahir wal-batilah. Naam, bersegera untuk memperbaiki amalan yang zahir dan batin, tidak menunda-nunda sebelum ajal datang menjemput kita, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan umur untuk kita. Naam, manfaatkan sebaik-baiknya. Naam, untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam shawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Bismillah taala wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.